Buktikan itu. Jadi ada semacam homing instinct, ada insting untuk kembali ke rumah. Nah, kalau orang bekerja keras untuk membangun kualitas kehidupan yang baik, dan kalau ditanya itu untuk anaknya, pasti karena dia ingin pulang ke anak-anak yang lucu, yang sehat-sehat, yang cerdas. Kalau itu untuk memuliakan pasangan hidupnya, pasti karena ingin disambut oleh istri yang gemulai atau suami yang sangat berwibawa. So, kalau begitu, yuk kita review. Kalau Anda tidak bekerja keras untuk pulang ke rumah, cek lagi mengapa Anda bekerja keras. Mungkin ini ada kaitannya dengan keluarga Anda, silakan penanya. Salam super, Pak Mario. Salam super, Ibu. Nama saya Meta dari Bandung. Ya. Begini, saya punya kesalahan dan saya sangat menyesal dengan kesalahan tersebut. Tapi saya yakin saya bisa memperbaikinya dengan sederet solusi. Ya. Namun, untuk menjalankan solusi ini, saya perlu orang lain. Saya perlu dukungan orang lain. Bagaimana meyakinkan orang lain tersebut untuk sama-sama menjalankan solusi saya yang dulunya saya telah salah. Terima kasih. Terima kasih. Sahabat Indonesia yang super, tujuan utama dari ditanamkannya penyesalan ke hati kita agar kita berfokus pada perbaikan diri. Kalau itu sikap kita, maka kita tidak menggantungkan diri dan keberhasilan kita pada bantuan orang lain. Katakan, no need. Ini tanggung jawab saya untuk memperbaiki keadaan. Jangan gunakan orang lain sebagai syarat bagi keberhasilan Anda. Semakin Anda tidak punya syarat bagi keberhasilan, kecuali diri Anda sendiri, semakin Anda mandiri. Semakin banyak yang bisa Anda salahkan, semakin mudah bagi Anda untuk menyalahkan orang lain. Jadi mulai dari sekarang, mintalah bantuan, bertanyalah kepada orang lain, belajarlah, tetapi bergantunglah setulusnya hanya kepada diri Anda sendiri. Itu. Terima kasih, Pak. Saya persilakan penanya berikutnya. Salam super, Pak Mario, super. Mas Coki. Saya Dinda Yulianto dari Bandung. Yes, Ibu. Tadi disebutkan bahwa sebetulnya kita bekerja keras itu untuk pulang ke rumah. Yeah. Pertanyaannya saya simpel saja, Pak. Saya mewakili ibu-ibu rumah tangga yang telah bekerja keras di rumah. Yeah. Kemana lagi kami harus pulang, Pak? Terima kasih, Pak Mario. Super sekali. Sekarang saya tanya ya, orang yang berdiri... Orang yang berdiri di atas gunung, apakah lihat gunung? Tidak. Itu sebabnya banyak orang menyepelekan keluarga yang baik. Sudah punya istri baik, soleh, baik, setia, pintar ngurusi anaknya dan dirinya, cerdas, pandai mengelola uang. Disepelekannya karena tidak kelihatan. Seperti anak kecil yang pertama kali masuk pesawat, seperti dulu anak-anak kami masuk pesawat, di dalam pesawat dia bilang, mana pesawatnya? Dia tidak lihat. Nah, banyak ibu tidak melihat bahwa dia telah di keluarga yang berbahagia. Lihat, kalau rumah berantakan itu karena anak-anak kita sehat. Ya, kalau anak-anak kita di ICU, bisa rapi, tetapi kalau dikasih pilihan, anak-anak kita sakit, rumah rapi atau sehat dan berantakan, pilih berantakan dan sehat-sehat, lalu gunakan olahraga marah itu. Oke? Okay? Itu menyehatkan. Okay? Nah, jadi kalau begitu, jadilah pribadi yang melihat bahwa kita berdiri di atas gunung. Orang yang mengeluhkan Indonesia tidak melihat Indonesia hebat. Itu. Oh, luar biasa. Saya pikir Pak Mario akan menjawab pulangkan aku pada ibuku. Penanya berikutnya. Oh, di tengah. Yes, Bapak, silakan. Salam super Pak Mario. Salam super Bapak. Saya Arif Budiman dari Bandung. Yes, Pak Arif. Untuk menghindari penyesalan dalam memilih pekerjaan, manakah yang harus diutamakan? Pekerjaan yang disukai atau pekerjaan yang menghasilkan? Oh, okay. Super sekali. Terima kasih, Pak Mario. Adik-adik kita yang masih sekolah, kuliah, atau yang sedang sekarang mencari pekerjaan, lihat box ini ya. Ini the black box. Kotak hitam karir kita yang kita tidak ketahui itu. Apakah kita pilih yang dekat rumah pekerjaan, yang sesuai dengan pendidikan, yang gajinya baik, atau yang direstui orang tua. Ya? Pilih pekerjaan yang menjadikan Anda pribadi yang Anda cintai. Tidak harus uangnya banyak, tapi pribadi itu anggun, pandai, confident, wawasannya jauh, berpengaruh. Kalau pekerjaan Anda menjadikan diri Anda pribadi yang Anda cintai, itu pekerjaan terbaik. Untuk Mas Arief Budiman, jawabannya. Penanya berikut saya persilahkan kembali. Silakan. Salam super, Pak Mario. Salam super. Semua ingin mengulangi kehidupan agar mereka bisa menikmati saat-saat bahagia bersama keluarga dan mencoba melakukan sesuai dengan sesuatu yang lebih berani. Kalau Pak Mario bisa mengulangi kehidupan, apakah Pak Mario bisa melakukan sesuai dengan pernyataan tersebut atau bahkan melakukan kesalahan yang sama? Demikian, terima kasih. Super sekali. Sahabat Indonesia yang super yang ada di studio dan yang sedang memirsa program kita.